Radio Buku, mendengarkan buku, membuka cakrawala. Live streaming dari situs radiobuku.com. Salam kami dari Pojok Alun-Alun Kidul, Patehan Wetan 3, Keraton, Yogyakarta. Katalog seni. Sahabat saya yang bernama Bubu UDP dan dia mengatakan, saya bertemu dengan seorang dokter yang tinggal di Jakarta dan dia menyenangi karya-karya Bubu dan dia mengenalkan saya pada Dr. Bu Melani dan saat itu saya menulis surat kepada Dr. Bu Melani dan itu pertama kali saya menulis surat kepada seorang pecinta seni dan beberapa hari kemudian saya menerima jawaban yaitu surat dari Dr. Bu Melani dan saat itu saya sangat bahagia dan bangga dan suatu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Dan bermula dari surat itu, tak terasa persahabatan saya dengan Dr. Bu Melani sudah berjalan 20 tahun. Dan ternyata dari rentang waktu yang begitu panjang, kita bisa menyaksikan bersama-sama dan merasakan sebetulnya bagaimana sebuah kesenian, khususnya seni rupa, bisa menimbulkan suatu energi dan suatu yang lebih jauh lagi adalah kita semua mencari sebuah makna, pemaknaan, dan seni rupa adalah salah satu alat untuk mencari makna itu sendiri. Dan makna-makna itu sendiri atau nilai-nilai itu sendiri tentu berkisar pada banyak hal. Karena seni itu cukup serius, bahkan sangat serius. Karena seni rupa tidak hanya berhenti pada sebuah keindahan, tapi itu sebetulnya seni rupa atau seni itu sendiri yaitu berasal dari teknologi yang artinya art and science. Dan saya pikir kalau otak seniman itu dibedah, kebetulan mungkin yang akan membedah Dr. Bu Melani, struktur dari otak itu sendiri seperti dengan seorang saintis. Karena operasi dari para seniman itu sendiri itu mirip atau bahkan sama dengan apa yang dilakukan oleh para saintis. Dan dengan rasa bangga dan sangat berterima kasih dengan atas dedikasi Bu Melani yang begitu panjang, karena saya tahu saya sangat muda, Bu Melani lebih ya boleh dikatakan seperti ibu saya dan saya sangat pantas menyebut dia sebagai ibu karena bukan hanya yang melahirkan saya tapi sebetulnya ibu seni rupa Indonesia. Dan tapi energi beliau meskipun saya lebih muda energi beliau lebih luar biasa lebih, dan sebetulnya bukan rahasia saya bukan menjadi rahasia umum lagi karena kita semua tahu dan dengan tugas yang saya pikir cukup mulia ini mari kita buka pameran ini bersama-sama dan semoga kita akan menemukan nilai lagi. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih banyak dan ini caranya akan dibuat sedikit unik. Kami mohon kesediaan hadirin seluruh tamu undangan untuk bisa mengeluarkan smartphone-nya atau telepon genggamnya. Kemudian boleh chat lalu kemudian jangan lupa untuk nyalakan blitz-nya. Nanti di aba-aba saya, 1, 2, 3, tolong difoto di depan ini dan kemudian nyalakan blitz-nya. Itu adalah merupakan sebuah tanda dari peresmian pre-launching buku Dunia Seni Rupa Indonesia di Indonesian Art World dan juga pastinya pameran dari re.claim. Jadi sekali lagi kami mohon kesediaannya. Ibu udah gak sabar langsung difoto, nanti ada aba-aba dari saya dulu, silakan. Pak Fauzi mungkin mengeluarkan ininya Pak, Bang Koke, gak bawa ya. Baiklah, baik, kita boleh angkat sama-sama? Iya, boleh ke semua arah kemanapun ya. Sebentar, ini masih siap-siap dulu mikrofonnya, jangan sampai mati-mati. Satu, silakan diangkat. Dua, 3. Iya, ini dia. Kita ucapkan selamat untuk pre-launching buku Dunia Seni Rupa Indonesia di Indonesian Art World dan juga pastinya pameran re.claim. Dan kami persilakan nanti dari hasil jepretan itu bisa di-email ke drmelani.archive@yahoo.com dan akan ditayangkan di Yogyakarta pada bulan September 2012. Dan kami persilakan kepada tamu-tamu sekalian untuk bisa menyaksikan pameran re.claim yang akan diawali dengan Pak Fauzi Bowo dan juga pasti Ibu Piali Syabana dan juga pasti seluruh tamu-tamu yang terhormat. Dan jangan lupa juga untuk mengunjungi website www.drmelani-art-archive.com. Terima kasih banyak kepada seluruh sponsor dan jangan lupa untuk Anda bisa mengambil personalized souvenir di ruang A. Dan pastinya juga nanti ruang pamer akan ada 3 tempat di ruang A, B, C. Katalog seni. Radio Buku, mendengarkan buku, membuka cakrawala. Live streaming dari situs radiobuku.com. Salam kami dari Pojok Alun-Alun Kidul, Patehan Wetan 3, Keraton, Yogyakarta.